Kulo terangno, kulo boten bosen-bosen terangno lugat ya. Mergi Quran niku iso dimaknani ngangge napa filisanin arabi mubin. Tapi ngantos kiamat, iku mesti ada lafat-lafat sing nak ora syahidul kisah atau syahidul tanzil sing menangi Quran turun. Iku mesti beda-beda ulama. Taman saya kita beda latihan-latihan ngaji sorong. Tawal lain maknane minggu tang wasai. Nggak cari tuh, nggak cari mubalik. Tawal lah kau minggu. Yakin? Saya ini jajal maknani pas kekunut. Wa tawallani fiman tawallaita. Ngasih. Nguasai atau ngasih ini babi. Wa tawallalan nyeneng no panjenengan. Nyenengi kulo. Gusti kulo ini senengi. Fiman tawallaita ayam aman. Tawallaita. Mulanya ngaji. Lagi pidato, jauh pidato saya lagi ngaji. Engkau kakek nasa manso, no? Rian-rian yang saya ngomong, dari ngaji ini, saya ralat. Ah, itu memang resiko bahasa Arab, ya. Resiko. Kalau ini nganti saat ini, itu cek, sinau kamus. Tapi buatan kamus, saya boleh makna ini, buatan ini, apa-apa. Karena memang, bahasa Arab itu unik, ya. Jadi tawalla ya tawalla tawallian. Itu maknanya minggu. Tapi nak tawalla ya tawalla wilayatan itu seneng. Nah, problemnya adalah di Quran itu lafaz yang sama maknanya beda lah. Kok nak sing maknane iku ulama, ulama tenan maksudnya. Ora tukang pidato, ulama. Iku ya bener wae. Maksudnya bener ya ketemu. Misalnya sampean tak bedheki misalnya. Fahal asaitum sing masyhur sing ulama beda-beda. Fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Wabe tafsir maknane beda-beda, tapi lucune iku maknane beda ekstrim, tapi di sentuhan ulama dengan sentuhan ulama-ulama tenan. Iku akhire maknane iku padha. Dadi maknane ngene misale fahal asaitum mbok yo menawa-menawa sira kabeh. Sejal menawa iku apa? Menawa iku tamani utawa parek utawa arep-arep utawa piye? Menawa. Ayo sejal. Menawa iku piye sejal? Ya iso. Menawa. Menawa iku ana tamani, ya ana taroji, ya ana pokoke ngomong ngono ae. Ngomong iku ora penting wakai iyae. Menawa iku apa ya ora roh. Wong menawa. Fahal asaitum mongko ana ton menawa-menawa sira kabeh. In tawallaitum apa kan? Lamun mengo sira, maksudnya mengo apa? Mengo sangka kebenaran. Kowe nak mengo kok kebenaran sing digarisno pangeran, mesti akibate antufsidu fil ardi, kowe gawe kerusakan. Niku yo bener. Ana ulama namanane ngene iki, Mansur. Fahal asaitum ana ta menawa sira kabeh intawallaitum lamun ngangkat pemimpin sira kabeh sing mbok angkat iku wong kafir atau wong sing ora bener ujung-ujunge yo antusidu fil ardi. Dadi atune iki ulama pinter tenan jare aku kan maknane kan ekstrim sitok minggu ngangkat pemimpinnya tapi kok ketemune yo kok bener wis kadung ulama tadi dadi tetep pinter ae. Nah ini penting saya utarakan karena nanti di Quran yang seperti itu tuh banyak sekali. Sehingga apalagi mufasir-mufasir sekarang ya, sing memang keahliannya hanya di bahasa karena enggak syahidul kisah, tidak saksi sejarah ketika Quran apa turun. Itu beda dengan sahabat. Sahabat itu nyekseni Quran turun, jadi lugu sidik-sidik tetap paham aja wong dekne syahidul kisah. Ana ngedikan terus ngene via nazalat. Ing dalem ingsun nazalat turun iki ayat. Ya sudah ya keren dong, via nazalat. Dene paham ra paham tetep paham. Oh iku bakas aku ya dari sahabat-sahabat iku bakas. Bakas aku aja. Bon sakniki tengene surat napa? Surat Mumtahina atau Mumtahana atau Mujadilah Mujadalah. Pak sahabat tuh gak paham ya. Misalnya ono satu peristiwa. Kira umumnya kiai Jawa nak mau coba mujadalah bang mujadilah. Umumnya mujadalah. Padahal ajane cara maknane iku gampang mujadilah. Mujadilatun wong wedok sing madoni Kanjeng Nabi. Kaya teu qad sami Allah kaulalati tujadiluka. Allah midanget wong wedok sing tujadilu kang madoni sapa wong wedok nggih. Dadi alati ing wong wedok tujadilu kang madoni sapa wong wedok ka ing sira. Fi zaujia ing dalem bab bojone. Terus kene jadala yujadilu mujadalatan darani surat napa? Mujadala. Mohon kula terusaken nggih. Saiki bako. Bako iku maknane lacut. Lacut iku maknane iku ya ora bener. Ora bener iku maknane golek barang sing ora bener. Apa ora bener? Misale walau basatallahu rizqa li ibadihi labagho fil ardi. Umpama wong kok diparingi sugih kabeh iku labagho fil ardi mesti lacut. Wong kira sugih lacut apa meneh. Sugih. Ayo saiki normale nak masjid. Masjid itu ditambahi. Iku maknanya enggak jauh-jauh dari sulasi mujarrad. Ghafaro nyepuro, istighfaro ya jaluk sepuro. Kasaro itu pecah ya takasaro jadi pecah. Mesinnya kan enggak jauh-jauh, tapi nak bahwa itu lacut. Nak yang bagi itu sayuk jo. Nggak itu menculotnya kakek. Ngumpar lacut kok menculot. Sayuk jo. Enggak apa-apaanan maksudnya. Mestinya kan jauh nyerempet-nyerempet. Ya tapi itu bahasa Arab. Namulane dawe ulama-ulama luhut kaya Jawa itu aslinya ya bodoni. Tapi bodoni apa? Orang bodoni ya ujuk-ujuk layam bagi orang sayuk jauh. Aslinya bodoni, ya jelas bodoni. Tapi apa yang jen bodoni? Bodoni sepanjang itu solusi makna terbaik. Bodoni itu. Bodoni apa? Mereka maknanya bako itu macam golek. Sing maknane lacut iku wong bingung. Tapi bener. Jadi misalnya afa hukmal jahiliyat yabhun, apa to yang hukum jahiliyat yabhun mencari-cari. Bener-bener bae kok maknane mencari ini kan jelas. Yabhun ayat lubuna. Tapi mbok iki Jawa namane bae kok lacut, padahal iki jelas. Lah nek iki kan gak kaget yabhun maknane ayat lubun terus suatu saat jadi yang bagi. Paham ya? Manane mak berarti wahada mimala yang bagi mimala yutlak mislu. Mestinya seperti itu enggak perlu dicari wong karwan salah. Soale wong kepengen alim, kepengen makna tahqiq kok golek-golek balek kon rangno kan ya ora adone. Misale mestine goleke ya ulama misale. Lah ulama kok diundang ya misale. Tapi alim tahqiq, tapi nak kepengen pengajian ya cukup Tuhan. Tapi nak kepengen alim tahqiq kan kudu nyewa lah nyewa menyewa ya cara modern ya sing wong alim-alim lah. Berarti bako ya maknane golek. Cuma bahasa Arab itu kan tak dialah iku kadang fudlah iku dibuat. Nah, bako itu identik golek barang sing ora bener. Iku bako. Jadi sing fudlah maf'ul bih utawa maf'ul li ajli utawa apa saja itu dibuat. Nyurungono tenan, tapi aja sesat, awas kena sesat. Sebab itu muta'addi dibuang mari kasus. Misalnya gini ge Mansur. Tapi awas lho kena anut aku. Haram gede. Tapi kaya aja nyalahno aku, malah luwih gedene dosa malah. Nek anut aku ya dosa gede dalam hal ini. Sing diarani alat malahi yo apa coba? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Alhaakumut takatsur. Terus alat malahi ku alat sing alha ing dikrilah. Alha sangka apa? Alat malahi, alat sing nyibukno kuwi. Sing nyibukno kuwi sangka apa? Mesti kan pertanyaan. Terus kowe engkek berhubung alim engkek terus muni alha ang zikrillah. Tapi wong aku nganggo urgent tapi selawatan. Bar iki kuwi masalah. Sebab itu kowe aja kaget nek ana wong terkenal top termasuk mungkin pemimpin tarekat atau apa saja. Sing kadang main urgent kowe aja kaget. Wong kene eling pangeran tenan. Tapi kowe ora usah ngalah-alah kowe urgentan yakin gak eling pangeran tak jamin. Lho masalahe alha kopo kan gak jelas. Ngono maksud paham ya? Tapi aja tiru haram gitu. Aku ora yakin aku sesoleh orang-orang yang baik gitu. Kowe ngaku soleh ujug. Ngaku fase aku sedoro. Kenapa? Ayo coba pilihannya apa? Ya. itu susahnya. Sebab itu mulai dhisik. Mulai dari Imam Nawawi darani gitar hukumnya piye? Haram. Syiarul fasaqah. Pinter dek nang alasan. Piye-piye iku dadi geng, dadi identitas wong fasik-fasik. Ya sudah, kuat ulama darani gitar haram, syiarul fasaqah. Angger wong tatonan ning perapatan wong rambuté pilokan ya gitaran. Masa gitu ora serbanan gitaran terus nyanyi lagu ni Bang Haji kan ora mungkin. Terus nyanyi pun kan gak mungkin. Tapi nek aku yakin haram ram, yakin haram ram, ismam membabi buta. Kemudian delalah ana wong saleh, gak tahu nganggo alat musik kecuali digo selawatan. Kowe kadang ku mau lakoni tapi nek krungu musik iku iso nangis. Nah sing gak nganggo gitar gak iso nangis. Iki piye? Sing lakoni wong saleh, tak bulan-balan iso saleh lho ya. Wah, iki sokane muni saleh iku penting. Sing lakoni wong saleh. Wis gak ana indikasi rai fasik. Gak ana rai mesume, gak ana wong sepakat ra wong iku mesti eling pangeran. Idza dzukiru idza ru'u dzikrullah. Ketika dilihat pasti mengingatkan Allah. Sekolah darani haram iku. Wong ora ini tok kowe seneng kok ape menang muni. Nah, semono iku mulane aku muni, aku ora takok haram. Tapi kok nek bantah aku dosa gedhe. Piye-piye? Ya sudah seperti itu. Nah, baro iku ngene iku, nek maksud e malah iku ana afa hukmal jahiliyati ya. Mulane angel ngaji yo. Ndak ora usah ngaji, stompo mateng wis ora usah melok masa. Tapi aku ora tanggung jawab. Tanggung jawab pengiran ya dhewe-dhewe mengkala kecik tumuna furoda kama khalaqnakum awal amar. Saleh ge takoki pengiran. Kowe nek ngene iku harus sapa anut Gus Pak. Kowe ku gagal paham mbok simbol. Mesti pengiran nang duk kowe ku gagal paham mbok simbol-simbol lo dhewe engko kowe ngerti ku sing mlaku ning masyarakat. Tapi mbok simbol-simbol lo. Yang pikiranmu pikiran marketing. Ora gak pikiran hak tapi pikiran marketing sesuai pasar loh. Makanya istiqmalul Arabi itu ya kadang nggak bisa dipakai. Misalnya gini, sunnah itu apa coba? Sunnah sama jawab. Sunnah itu pokoknya dalan, dalan tradisi itu sunnah. Kemudian tahu-tahu ada itlaku lafdz sunnah, mesti muradan biha itu misalnya kebaikan. Oh itu sunnah. Tapi enggak juga. Sekarang hadis itu kalau ngedikan sunnah kadang-kadang yang mansana sunatan hasanatan, kadang yang mansana sunatan sayiatan. Butuh status sayi'ah, berarti tidak bisa kalau itlaku sunnah mesti muradan biha hasanah. Nyatanya disifati. Nah, problemnya dalam istimal, salang lagi. Istimal itu ada musyakalah. Musyakalah itu ya pokoke umume wong ngomong ngono malah ngomong ngono. Pantese ngono ya ngono. Nah, Allah sing dat paling bener, paling sopan. Iku wae kadang nganggo istimewa. Cara ngomong Mbak Gus Afif, Gus. Nah, ana jotose kowe jotose aku wis ana pisoi pisoi. Ini benar di musyakalah. Coba misalnya ada gini. Toha nak manani pas pidato lah. Manane mukhoda aku bodoni. Apa? Bodoni. Jajal saiki manani. Yo khodiuna bodoni sapa munafik apa kae ngopo. Sebab wae apa yo khodiuhum. Yo sing bodoni wae. Oh kafir kowe. Pangeran jebok. Ayo to tapi lafate yo. Yo khodiuna bodoni sapa wong munafik. Apa kae ngopo bapak khalite apa iku khodiuhum. Apa gimana? Angel. Akhirnya tafsir-tafsir mujazi fitatihim. Mana ada khotik kok maknane mujazi. Terus Allah ngendikan ning para kekasih, famani tada alaikum fatadu alaihi bimislima tada alaikum. Kan sing didhawuhi kekasih mulai nabi sahabat. Faman wong kote sapa tada iku lacut sapa man. Kowe nak dilacuti wong ya fatadu ya kowe melok lacut. Sowan dilacuti wales lacut. Ben babak. Tapi kan gak mungkin Allah kok nyariatno lacut. Tapi lah fatih ya. Fa'amani tada alaikum ya fa'atadu alaihi bimis fa'atadani. Karena ini lughat. Lagi-lagi bahasa Arab ini lughat. Bilisanin Arabi berQuran itu lughat. Orang jimat. Fa'amani Quran itu lughat. Istiqmal orang. Orang jimat. Akhirnya jimat itu iku Gus. Maca wa idza batastum batastum jabarin terus diwaca ping pitu ora bekas jare nak jotos mati teksek. Ayo Quran niku ngaramno wong jotos wong mukmin kok malah digo jimat mateni wong mukmin. Bocah kok goblok era karo. Wah, iku malaikat Jibril mesti ratri. Mau Quran itu tak turun rahmat kok dadi alat jotos itu apa-apa. Mareni ngono niku mareni. Lah ben marem dibungkus mori, Gus. Kesane kan sono-ono ngono. Lah nek kula nganti sakniki niku sinau luwet. Mulane cara kula ge anut ulama. Misalnya kitab liyo angel wis paling gak anut tafsir Munir. Niku tafsir paling gampang. Mergo bahasa Arab sing Nawawi ono Arab Jawa. Dadi nek ora paham bangkune ro. Wong bangetan ge suara. Wong ora paham tafsir Munir bangetan. Pemenang mondok 5 tahun, 10 tahun, terus ngantai anak duit, sutang akeh orang. Kasus kadung akeh. Saya nawi kelebihan itu, Gus. Mereka saking suwe ini yang Jawa, macam ini orang Jawa. Jadi kemungkinan bodoh ini orang Jawa, naive itu harus dibayang. Jadi akeh bahasa Arab itu. Cek gampang ya. Oh, gampang banget. Ya kan ini orang Jawa. Orang Jawa kelantaian bahasa yang enggak bahasanya. No? Iku iso sana. Ya macam makanya tadi terus. Era saya bahasa oleh darat barang terus jadi gampang mana ya mau akhirnya bagoi gue lacut nah yang bagi gue sayup cuk ya bener bagoi mana nih lacut tuh mana nih bagoi identik mencari sesuatu yang enggak baik tapi aslinya mana nih jangan mencari orang kok lacut mengenai memiliki afahuk mal jahiliyah dia pun ayat lubun tapi sini minal mudahana wal men ini kan sesuatu yang tidak baik ini penting kalau atur nomor ki imam-imam besar ini itu nak maknani Quran ini itu pengpindu ngeper saya sampai tak bedai la tuktilu sodako tikum bilmani waladah manin maknanya lah yang mulai nih kelakuannya melek undat-undat ya ngerung ono ke bendron kelakuannya ya elek tapi oke alim tenan pinter tenan talem sekali-kali talem sing darani undat-undat itu gak nyebut pawai anem. Jadi misalnya Toha sering tak udang tak songan sangoni terus tak udah kue rata payok no berarti duit kue rata kakei duit rai somangan mesti udah tunda tuh kaitannya bek ngekei akhirnya ketemu mana yang munu minah mana nu ngekei melainkan Allah almanan dat sing tukang ngekei minah mana nih sing ngekei mana yang munu lakot mana wahu adal mukminina isba asafihim rasulan itu mana paring tak udah paring lah ngudat-ngudat itu nyebut paparing saya wis dekek no paham ya ya wis akhirnya jadi maknanya ngudat-ngudat mulai lagi Jawa cek pinter ya modifikasi lah santri itu dorar rotos anut kone bareng anut suwe-suwe terus roto alim ya mulai roto alim terus mas dari podo apa-apa nih podo kok kadang paring kadang ngudat-ngudat maksudnya piye Mbah maksudnya iku mulai alim rodo setengah ya lane nak dogo ya dalman ni edat sing paring apa edat sing tukang udah-udah lana mana latum tilu sotakotikum cuman nah iya mulai ngaji nah ini ilmu iku ilmu ini ulama gue pidato apa itu yang gue mana nih Quran penting kan? Nah, tapi mereka pidato ini gue sudah paham. Tapi kalau suwon niki hadit gue ngoten. Gue nak mana nih hadit? Gue juga geman wesi. Wesi itu bagian dari sesuatu yang tajam. Orang kalau khiddatul lisan, lisannya bagus, cakap, bisa menyerang musuh yang mematikan ilmu hajar dalam berdebat. Itu disebut hadit. Hadidul lisan, apa? Hadidul lisan. Sehingga orang Arab nak darani itu hadidul akal. La antaku na haditan khairan bin antaku na nama balitan hadit itu kecerdasan terus kecerdasan itu ciri khasnya adalah membunuh lawan atau mematikan musuh di antara itu tentu besi disebut taswa anzalnal hadita fihi ba'sun syadid tapi wong maknane haddun nadzar iku maknane yo tajam pikirane maknane cerdas iku bahasa Arab. Lah wong nak maknane cerdas iku nak gawe konon, gawe aturan iku bener sesuai kemaslahatan. Disebut wahad da hududan fala ta'taduha. Iku ya Yo hadit yo cerdas, gawe hadda yo gawe batas. Batas sing digawe berdasar kecerdasan itu jenenge hadda hududan. Tapi nak batas sing berdasar gak kecerdasan itu jenenge pengawuran. Yo angel tenan ngaji. Bodoh-bodoh hadda. Mulane kena manane yo anzalla lan nurono ingsun al hadida ing wesi, napas wesi. Napas kecerdasan yo satu kecerdasan. Sing dadekno baksun sadidun. Lah padha baksun sadidun kepada siapa? Alal aqda. Kan enggak mungkin baksun sadidun alal aulia. Saya menurunkan besi atau alat yang menjadi kekuatan sing fihi baksun sadid. Yang punya akibat buruk kayak pada siapa itu? Pada musuh. Mulane mufasir terus urun alal aqda. Wa manafi'ul nas-nasnya yang orang baik. Lah Imam Suyuti ku nak nafsiri urun ngene iku tok. Bolak-balik urun ngene iku tok. Tapi justru iku dadi alime. Misale wa idza an amna 'alal insani a'radu an afi janibi. Insan itu kan maksudnya banyak. Siapa saja kayak kamu yang namanya insan. Tapi kamu-kamu kan orang soleh, kelakuane orang ngene iku. Lah sing kelakuane a'radu iku wong kafir. Wa idza an amna 'alal insani ayil kafir. Paham ya? Mergo asal insan itu tidak mesti a'radu wa an afi janibi. Lah itu karena tadi piye-piye bahasa Arab itu kadung ono fi'il, kadang muta'ati. Utawa ora muta'ati tapi butuh takmilah, penyempurnaan. Terus takmilah iki dibuang. Napa? Dibuang. Mulane terus dadi kaida, rohiba iku maknane seneng. Wis mesti maknane iku seneng. Wayatunana rohoba warohat. Seneng menghindar terus maknane kicau gedhe. Mulane faman rohiba an sunnati falisamin. Sajane rohiba tetep maknane iku seneng berhubung tak diae an jadi gede lagi coba menerangno kok meripet nerangno akhirnya wa mayar gofu amilati Ibrahim yo gede akhirnya terus kiai sing rada mulai alim cerita nak tak diai an maknane gede nak liane an seneng mana ada lafat sulasi maknane gonta ganti berdasar tapi itu satu-satunya cara untuk bisa menjelaskan mulane ngaji mulane kula suwun ngaji ya pokoknya giling-gilingan nak Quran itu bilisanin Arabiyim mulanya kalau suwun ngaji, yang maksudnya ngaji itu diteliti lafad-lafad Quran itu makna sing bagi tiang buatan syahidul kisah buatan sing nyekseni apa? Sejarah wis piye-piye kudu meraba-raba lewat makna okay? Lewat istiqmalul apa? Lugat atau istiqmalul Arab ini mau mergo bilisanin Arabiyim wa man desopo iku la ahad dadi sira ana siji maujud ahsanul wa bagus minawoi dibanding wa apane hukuman keputusane kados niki hukum-hukum li kamu iku ini neraka ke mana ning ngono siapa sih yang lebih baik keputusannya siapa itu di mana nih la ahad enggak ada seorang pun atau siapapun yang keputusannya lebih baik iku titik dan keyakinan itu li kaumi yakin ora kok li kaumi mutaadine alat hukuman nah pemanane kan hukman ngukumi li kaumi berarti ngene Allah itu zat yang terbaik memberi hukum bagi kaum yang yakin oh setengah kafir orang ngono maksudnya itu Allah itu zat yang terbaik dalam membuat keputusan lah keyakinan ngene iku sing di keyakinan Allah terbaik itu kaumun sing yukinu jajal terus li itu tak dia buat jajal orang balik nih hukman malah nih maksudnya terus urun khawatir di mana nih ngono dek nih urun indah kaumin faham ya nah, tapi malah nih orang goblok darah ini jadi maksud itu aku tafsirnya ral lengkap mau nafsir ral lugu cuma jangan kebutuhan dia masalah buat bocah kok goblok yang ngono tentang kampus-kampus itu sok komentari tafsir jalalan itu hanya halul alfat mudari lafat dari mergora luas ya luas itu yang bisa ngomong aja orang kecangkeman itu tapi kan gak ada ilmu nih ya omongannya yang luas tapi ilmu itu gak Imam Suyuti ngerti tenang nak dimaknani li kaum ini bagi kaum itu kok ta'aluknya yang hukman berarti gak ada zat terbaik yang memberi keputusan kepada kaum yang ya kacau maknanya ini loh ketika anak orang gak ada zat terbaik dalam memberi keputusan wis titik keyakinan demikian itu miliknya kaumin sing yuki nun paham ya dan maksudnya itu ngerti satu-satunya cara li ini kini digenti indah akhirnya li kaumin indah kaum pinter tuh maksudnya Tapi sing nerangno kudu pinter. Ya mergo ya. Wis wae tak latih tenan. Awas nek bar ngaji jek goblok kudu pinter wae bar ngaji. Padahal ini ngaji terakhir bariku ngaji sawal nek eling nek ora eling ya ben. Kiai kok di demo. Sawal akhir to dul kok dana. Ambil lali alhamdulillah. Kowe wajibane ora golek ilmu, Kang. Golek nafkah kok bojo. Fardu ain do ditinggal demi fardu kifayah enggak jelas ngene itu. Semari dosa tok. Tapi wong golek ilmu dosane itu sepuro, dadi dosa lah ya sepuro. Ya jelas ya, dadi maknane misale ngene Gus Safi ya, hukman apane gawe keputusane? Gawe keputusan li kaume, aja geman maknane ngono. Kok kaya hukman titik ngene. Ya. Titik. Ya ndak ada zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Keyakinan demikian itu li kaumi yakinun. Maknane inda kaumi yakinun. Wes bener-bener ya wes. Nah, wes pinter alhamdulillah. Oleh nggo tafsir jalan ngalor ngidul terus. Ya nyen ya angel ngaji kan. Karena tadi alat takdiannya dibuang dan kadang yang ada itu tidak ta'aluke. Li kaumin inda kaumin maksudnya urun-urun tok luar biasa. Keyakinan Allah yang terbaik iku li kaumin inda kaumin mungguwe kaum yukinu nakang berkeyakinan sopo kaum bihi klan Allah mana ini bihi bisidkillah atau bihaqqillah khusus dan tertentu na sopo kaumun kaumun yukinun bidikri klan dan sebut mergo li annahum korona saat temen mereka atau li annahum li anna kauman si yukinun iku ala dina wong akeh ya tetap baru nakang angan-angan sopo la dina kueng kenapa hukmawah atau hu'ing ya hukmawah ngoten mau atau hu'ing dikir dikir ya hukmawah misami atau hukmal wah hukmawah mohon ya ayuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman la tatakhidu aja ngalap sira ngalap iku ikhtiar al yahuda ing yahudi jajal kemanan yahudi apa wong yahudi ku apa jajal wong yahudi ku kula nu nate debat hampir ada 5 orang saat itu ada yang Gus ana setengah Gus setengah kiai. Tapi apa nek nek apa debat iku ora pede dadi takok aku. Aku yo ora pede, ora pede iku mergo nerangnone kok kesuwen. Diterangno tenanan ngesel-ngesel iki ora diterangno iku kudu diterangno. Saiki kadang Yahudi iku dilem pangeran. Kadang dikritik pangeran. Kadang setengah dikritik setengah. Karena tadi Gus, bahasa itu kan misalnya gini, ada orang Yahudi Nasrani itu dilem innalladzina amanu walladzina hadu Wanasoro wasofi. Itu kan kesannya dilem karena setara semua orang iman Yahudi Nasrani sofi. Sehingga ulama itu mikir tenan, iki Yahudi sing di atau Yahudi sing tahun piro edisi piro. Itu penting edisi itu karena tadi ada ahli kitabiah sing kholiso yang kitabnya belum muharraf, belum dirubah. Itu ya orang-orang baik betul. Bahkan orang Yahudi ini juga sing bersaksi nak sampean ono nabi akhir. Wong Ansor nganti percaya ono Nabi Muhammad itu baru kae jagungane wong Yahudi. Kabeh tare sepakat kok ada gedeng Yahudi nemen-nemen rumangsamu karo nabi iku baru kae ono Muhammad ya. Baru kae wong Yahudi wong Ansor krungu pertama ono nabi akhir zaman kok innalana jironan minal yahud. Iku yang tadiru na nabi sing akhir wabet tek tareh mending ngono ayo sapa sing ora percaya iku ora ora tau ngaji berarti Yahudi ini cek orisinil sebab itu Yahudi sing dikritik akhirnya ulama terus pikir agar sing dikritik ya sing ora orisinil lek sing dilem ya sing orisinil wis ngono ae kok repot wae misalnya wong Arab wong Indonesia apik-apik baik ya sing apik maksudnya. Mau tapi nak ngeritik TKI sing di kasus, wah anjir orang Indonesia aku maling, ya sing maling. Paham ya? Wah saya di partai politik rakan naik dipercaya. Ya sing rakan naik dipercaya. Tapi kadang, wah tanpa kita berkuasa di parlemen, kita butuh sama partai politik, sing butuh no. Itu mesti waktu saya fi mahal, itu otomatis. Oh Yahudi, penting tenang disini-disini. Sebab itu pangeran itu gelem ra gelem cara ning hukum kudu dibetakno. Saya sampe tak bedheki. Yahudi ya Nasrani ya ada potensi halal enggak bagi muslim dinikah? Potensi. Senajan nganggo syarat sing kholiso macam-macam. Tapi nak musyrikah sama sekali enggak. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Tapi nak muhsanat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab khillul lakum. Karena tadi ada ya mau

soal Saudi itu ngaku hijab apa dinya Mbak Umar. Sik ngaku hijab lah tetep ketok orang gerbuder ya kowe Mas. Ketok kagak dibuli terus Saudi aku tahu diri terus ya Rasulullah. Kula ora usah jenengan pegat, jatah kula tak kekno Aisyah. Jadi mulane wong yo duwe cinta barang ben seru, urip ku seru. Oh, Sayyidah Maimunah itu lucu, lucunya Nabi itu lucu. Kadang-kadang sahabat itu takut itu beli, tapi belinya orang sholat ya apa wae. Ini bu, Sayyidah Maimunah itu tanggal hukumnya ngambung buju pas Ramadan itu. Jadi, takut Aisyah Maimunah ini Nabi-Nabi aku gak tahu. Mereka sih potensi jadi abung, maksudnya orang lanang rakuan kempet itu. Aisyah, aku nomo ayu, selalu menarik. Lah, kok tak kok ngono. Cara tak kok sawu malah aku ra. Akhire tak kok nek Aisyah ya umat mukminin wong basa iku nak ngambung bojone batal ta ora. Kuwi ya Aisyah kobalani Rasulullah bahwa sawi Nabi biasa ngambung aku. Bojomu wae basa dhewe ngara-ngara gelem. Wae blojo akeh ora. Iku serangan apa batal ngambung bojomu iso. Kang arek iso sahabat ngamuk lho. Padahal sing potensi batal lak mergo napa? Sahabat. Tapi cara Imam Syafi'i ora masalah iso. Sahabat tok ora batal lho napa? Bosan. Mane aja geman madzhab Maliki. Ngambung sahabat tok dianggap repot mungkin. Apa tuh sing bojone elek. Iya sudah rasa gabung ya. Jadi urip iku seni to. Sofia balik maneh lah termasuk Ayu Sofia. Jadi sing potensi umpama iya ya Aisyah, Sofia, Zainab. Iku sing masyhur Ayu banget itu to. Sing masyhur jenenge iku Ayu banget pe Ayu ora kok Ayu ambek elek kok. Ya mau sudah to. Singkat cerita Sofia itu dikritik terus Aisyah. Mereka wajah lati itu sami nih, jadi karena dia satu-satunya perempuan yang menyaingi saya. Maksudnya ya wayu anaknya tokoh cakap berorganisasi pinter jenis Sofia anaknya tokoh terus bingung terus nak ngundang Aisyah ya bintal Yahudi. Oh dasar anaknya wong ketika sering dibully sampai sini Aisyah terus saat ini dibully Nabi oleh penghibur lucu Sofia malah apa itu kena turunan Yahudi berarti itu turunannya Nabi saya ini ya tahta Nabi. Iku tahta Rasulillah. Mergo anggar kecelok turunan Yahudi, ku bapak berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi Nabi nggak pena. Kandhani Aisyah, bintal Yahudi ku mate. Mergo bapak mesti ketemune Nabi, mergo mesti ketemu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aisyah ra tau ngritik ya bintal wah perkara. Nah ini mau cerita lu kan, tapi kan ilmu. Mending aja go pidato mari fitnah ayo tak pesen. Tapi ilmu itu harus diomongkan karena ini kadung dibahas Quran. Jadi saya wajib nerangno ini karena dibahas Quran. Kuatirku mbok pukul rata. Mbok pukul rata terus koyo muni ngene. Nasrani ada yang baik, coba di akhir juz 6. Nasrani itu baik. Nasrani mbahmu iku juz 6 iku ora ana Nasrani sing era Nazaret mesti Trinitas. Nasrani saiki mesti Trinitas. Cocok kok. Nasrani sing saiki jelas akad kafara ladina qalu inna wa salisu salasa. Lana sing klenik wah dadi wujud inna wa huwal masih ibnu Maria. Jadi orang Nasrani itu kafirnya kan ada jenis dua. Ada lakot kafara ladina qalu inna wa huwal masih ibnu Maria. Berarti lahut nasut atau wahdatudda. Paham ya? Ono sing trinitas lakot kafara ladina qalu inna wa salisu salasa. Ini sama-sama menjadi kafir. Ono Nasrani sing mau kecelok Nasrani ku pintere pangeran. Kecelok Nasrani ku wis kadung diistilahno Nasrani mulane pangeran ngendikane wala tajidan na akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara ora kok wala tajidan na akrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina nasara ndak dan kamu akan menemukan yang mencintai orang mukmin itu Nasrani ndak alladzina qalu inna nasara artinya orang-orang yang menamakan diri atau dinamakan diri sebagai Nasrani karena masyarakat kan hidup di satu komunitas angger ngono iku jenenge Nasrani. Gak ngerti Nasrani sing iki kicik ori. Semangatnya disebut alladzina qalu ora kok Nasara tapi alladzina qalu inna Nasara. Kayak ngene lho, ana wong nyon sewu jilbaban. zaman urung usum jilbab, angger jilbaban itu kecelok santri. Ini saya itu mergo angger santri rajin. Terus delalah nyuwun saya ada satu oknum mau jilbaban itu maling misalnya atau copet. Suang darahnya santri lah maling. Padahal enggak, memang sama sekali enggak pernah mondok juga enggak santri. Cuma ada satu tradisi bahasa angger ngene iku diceluk santri, paham ya? Paham ya maksud? Paham tenan tur pucuk. Akhirnya yo katut kan santri ini karena ada definisi sosial sing seperti itu. Malah cara kula ana wong daerah tertentu sarung kok identik wong nyolong pelem utawa nyolong pitik dikemuli sarung. Cara kula sarungan ning daerahku yo haram. Mergo wis dadi siare maling pitik. Lho nggih ning daerah tertentu itu masyhur itu mufti Mesir ngendikan seperti itu masyhur. Daerah tertentu sarung kok yo digo kemulan terus ubyo. Engko nek semule kanyeben ning gerdu. Engko kemulan. Bariku juga nyolong pelem pitik macam-macam. Kalau ada daerah yang sarung statusnya seperti itu, ke sarung kan haram. Mergo tasabuh bisi aril fasaku. Lha iku Habib Ali Alatas Menteri Luar Negeri. Nah, anake nganggo sandal jepit diharam. Lunga resmi ke sandal jepit diharam. Iku sandal wis gak ngregani acara. Mergo wong kota-kota, iku anggere jenis sandal jepit itu gemoro. Suatu saat sampai Jumatan, putra-putrane iku nganggo sandal jepit diharam. Haram gak ngregani Jumatan. Iku sandal gemoro. Masuk akal, tapi ini kan ada orang. Wah itu masyur itu, ada mufti Syafi'iyah, dia profesor, khutbah yang Al-Azhar itu macam resmi dasinan. Kenapa? Dia tahu, pengangguran Mesir itu si are nganggo sarong. Angger sarong kemal-kemul yang jadi tesis. Nah, Quran dalam bab tazayyi, ngedikane khudu zinatakum engkakuli masjid. Seki zina tu ahli khairi ning ngono iku misale jasan dasinan iku pas orang baik ya sudah itu salatem iku kudu ngono. Mergo ning kono sarung zina tu ahli atolah batalin. Batalin pengang. Tapi ning kene sarung multi guna yo. Wah sarung ngene. Kaya kene ning daerah kene iku santri yo sarungan wong belah yo. Sarungan wong ning gedhu yo. Repot-repot. Bingung sing gawe identitas. Tapi nah bahasa Indonesia itu ngendarani santri kaum bersarung. Wah mata yang nongong. Tapi nak di Malaysia itu kafir raja-raja sarungan. Tapi celananan di sarung. Makanya seperti itu Gie Mansur. Gak bisa kita pukul rata wong Quran yang ngendikan ya netral khudu zinatakum inda kulli masjid. Kowe iku nak ape salat nganggo pakaian sing dadi zinahmu. Saiki pakaian sing dadi zinahmu piye? Pakaian sing ora kecap elek. Nah saya kan ada daerah kok sarungnya juga pengupio, kemulan, gerdu terus ya aja sarung kan kena sholat yang kono. Saya gini jubahan terus ngalor ngidul kadang yuk, kelompok tertentu yang teroris semacam-macam. Gue gedeng jubahan itu sunah rasul. Kowe seneng tenanan sing tukang ngafir-ngafir no iku ya wong-wong jebulan wis rasa komentar. Aku lagi takok Gus, ning Indonesia juban sunat to ora? Ade takok ngaji adu-adu. Wong ngene wae mancing adu lho kowe ngaramno iku piye iku sunat rasul wong saleh sing juban yo akeh. Tapi kowe nyunatno nemen-nemen sing tukang ngafir wong saleh-saleh iku ya wong-wong. Wis ya menake sih. Tapi mau kulon itu pesan baik jenengan. Nak mana ni Quran? Iku anut ulama. Iku ulama biaya iku sing lama sekali. Nak Imam Ghazali istilah ulama iku mantola fi ahadi kalimati. Bukan sekedar fi kalimati, fi ahadi kalimati. Orang soleh ahli Quran itu orang yang per huruf Quran itu diteliti per huruf saja. Diteliti. Mau diteliti aku sampai. Coba khilaf ning kira asapah iku. Ya buhun apa? Fayakulu wa fi qiraatin bila fa. Kadang titik. Kadang huruf, kadang au, kadang an. Lo kan sering sinau kira asap asing dari segi makna. Misalnya itu loh, semasyur. Wa qala fir'aunu dharuni aktul Musa wal yadu robba. Inni akhofu ayyubadila dinakum au ayyudhiro fil ardil fasad. Itu kemungkinannya kan wa yudhiro. Tapi kita kira asing au, au yudhiro. Kan inni akhofu ayyubadila dinakum. Mestinya nak usbar tabdiluddin wa yudhiro fil ardil fasad. Agar bertabdiruddin yang menampakkan kerusakan. Tapi kita kira asing ayubadiladinakum au yudhira fil ardil fasad. itu kira asap agus. Nanti diteliti per huruf, belum meneliti i'rab. Kira tahu sinau sapa yo. Nah itu apa malah kakuati. Bal huwa Qur'anu Majid fi lauhi mahfuz. Lah ini dibahas ya Mansur. Mahfuzin apa mahfuzun? Kira ayasem itu mahfuzin apa mahfuzun dibahas. Mereka bal huwa Qur'anu Majidun berarti mahfuzun. Coba delok harokat. Ning Qur'an iki cek Gus, ning kira ayasem. Ya. Ana sing maca mahfuzin mereka nah Imam Asim biasanya nyifati Qur'an senengane dene jarang dene nyifati lauh mahfuz. Dene berarti yo cece tolong bola apa lah delok mundur apa rofa berarti nyifati lauh moso lho Gus nah berarti nyifati apa lauh banyak ulama juga yang baca itu mahfuzun mergo nyifati apa Qur'an dan seperti itu kan ra ketara mergo apa wakaf lagi maca kan wakaf kan gak tau mikir ya kan gak tau mikir fa in tawallahu faqul hasbi wa la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim iya apa jadi itu wa huwa rabbul arsyil azim ya orang adimi tadimu nadimu yang nyifati dul arsy nadimi nyifati arsyine ya aku kira asap kan itu orang tau mikir mari wakaf ya apa guys nah nyifati arsyine padahal nak tradisi nahwu nyifati mudhofi ya sifati dul arsi aladimu tapi kira kita apa? Aladimi berarti sifati mudhofi lah ya berarti sifati arsi nah kira asap aku nganti bakas ngono mulai tak angen-angen uang kok nganti ngono mulai jadi Imam Ghazali ra oleh ngomentari Quran kecuali mantola fi ahadi kalimatihi fikru orang yang per hurufnya diterima. Makanya terus kayak gaya-gaya Imam Asim Gus yang seperti tadi Hafiz ngeriwayatkan seperti itu yang Syukbah ndak Gus Syukbah itu rada kena khonen jadi dia ini cara berpikir kena masyur Imam Syukbah bantah. Makanya kan kita kira atu Asim diriwayatin apa Hafiz mereka Imam Syukbah sering bantah Imam Asim dia ini mangkel perkara ini aku cocokkan dengan Imam Hafiz kan konco nih Hafiz dengan Syukbah itu konco bantah-bantah lho kok sopoh ya kok Imam Asim lho kok sopoh ya Imam Asim lho kok betul, parah nih guru nih. Jadi Imam Asim tahu dilabrak Syukbah sampai sebab Hafiz. Jadi kalau mana cara jauh ini mbah. Jadi kan sebut itu, nak mulang pulang ngeter kok nak mulang. Ini kok sebut terus Mas Syuruh jawabannya. Fas hafas, sing tak ulang nor kuwe. Aku pas ngaji sampai Sidi Nali, sampai Zaid bin Sabit, sampai iki. Maksudnya sing lewat Abdurrahman As-Sulami tentu karena Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami menangi Imam Sayyidina Ali, yang menangi Abdul bin Mas'ud, yang menangi Zaid bin Sabit. Sing tak ulang no kue fas hafas, itu ya riwayatnya Abdurrahman As-Sulami, tapi sing pas ngaji bik Sayyidina Ali, bik Zaid bin Sabit. Kue basuk bas, sing tak ulang no neng kue, sing aku guruku pas ngaji bik Abdul bin Mas'ud. Mulai Imam Syukbah aku balik lo. Dene seneng naku. Mulai dene amat cewek walam yakulahu kufan moh dene kufuan. Mereka sing mana ne seimbang itu kafa ayak fu kufan. Mulai ne wong kudu rapi sing kufu. Padahal mana ne walam yakun nan orang ne aku lahu kedua. Wah kufuan sing madani. Gak ono bahasa Arab kufuan. Coba ya tasrif kafa ayak fu kufan jamae akifa bil hamzah. Mulai ne walam yakulahu kufan. Wah figur atin kufuan. Terus kita napa? Ditakfif istilah, ditakfif diringano ben gampang kufuan. Huzuan ya bodoh. Imam Syukbah macam huzua. Mereka semana nengenya itu istihzaa. Ziu istihzaan nganggo hamzah. Kok ono huzuan itu kondi? Wawu. Hazaa ya zau husan. Mengani kira ayo husan. Akhirnya itu didebat sing ahli rosem. Nangono itu hamzah fi suratil wawi apa wawu tenan? Dari Imam Hafiz, ya wawu tenan, wis dadi takhfif. Ora banyak bahasa Arab biasa ditulis wawu hakikate hamzah, kan anu ja umruun ono wawu nek. Ono, nek nulis hamzah doma kan ono wawu. Lah ngaji ngono nek gak wong ahli seneng Quran kan gak ngar. Mbok pidato ora payu. Angele ra karuan. Digo jimat ya ora kena. Ora ana wong seneng Quran mokal iso ngono, yakin mokal tak jamin. Mesti kula nyifati sing aran, ora nyifati kula, ora usah GR. Ora usah hasud, senengane kok hasud. Wong kok nganti neliti ngono lho, aku yo gumun mek ulama sabar. Wong kok pintere. Kula kadang-kadang mek jagungan mek Gus Al-Bagus Al-Babe Mbak Arwani. Kadang-kadang ijol-ijolan kitab mek kula tentang sab. Kita ngelek. Eh Gus wong dhisik cek obrit. Ono wong dhisik yo. Rong saiki yo kok rong anggur yo kaget wong. Ngono-ngono tok. Jadi menurut saya kayak tahun baru ya mas. Tahun baru bagi sing seneng merayakan detik-detik pergantian tahun itu entah ini dua lalu dahulu kadang tua itu emang mati loh kesini malah buru. Barang pergantian tahun itu niup trompet. Woi, tak takoi komentar ya. Setahun pisan kok radhi peringati. Tapi jadi sing seneng turu kayak tua kesaf lapo. Tinggal turu rapper. Mau lapo. Nah ilmu kan mau dibagi bagi yang nggak terkait itu lapo. Pemenang wong fakir, wong ngomong sinau sapa. Masih lafati gonta ganti, ku mana nih podo lopo? Lopo biyong jangan rapa. Oh cakap sembrono. Tapi itu tadi, andai kan enggak ada kiro asap, kita itu kebingungan. Gula imana huzuan nih ku biye. Kok iso? Jangan-jangan malah bosong kau ini nakes. Wami, iku mamus dul-dul. Mergo manane sangka hazaa. Kufuan yo mamus, sangka kata kafaa. Lah wong Arab iku senengane takfir. Mangan kula nate Gus istikharah iki kisah nyata. Kula nate tertarik pikir atus subah, jujur nate tertarik. Pinter tenan maksud. Tapi aku curiga, sok bau pinter tenan kok barokah hafiz nyata nang sak donya aku nganggo hafiz. Kira atau asim biriwati nama hafiz anggap ya hafiz nama tak wangel nama mulai Mbah Munawir, Mbah Arwani, bapak kok mesti soleh maksudnya faktor itu soleh hafiz apa pinter hafiz nak pinternya cara aku kok pinter subah pasiku perasaanku pasiku mesti korang aku pinter di subah be hafiz nak pinternya kayaknya kok meyakinkan subah tapi kita kok nyatanya barokah masuk ngegoblok barokah kok aneh gak terima anak-anak ngegoblok kok barokah nah payu akeh maksudnya itu barokah loh ya barokah sampai payu beda singkat cerita aku tak istikharah ternyata tetap pinter Imam Hafiz kalau ini aku nah istikharah aku gampang orang terus butuh ngimpi kalau ini aku sangking seneng keloteng ilmu gimana sudah lala itu ada jawabannya ya fil ilmi artinya mudawan mastur ditulis penting ya karena mudawan ini orisinil lah mulanya kalau aku sering didawi bangun ilmu itu ditulis ya. Mereka nara ditulis mesti kila walkon kayak orang menghikayakan dawanya bangun apa yang sliver dawe Mbak Arwani apa yang tapi kalau mudawan kan nggak bisa ini yang mudawan kalau nggak mudawan coba sekarang makanya Imam Syafi'i nak ngomentari murid-murid teles itu duko Alas afqahu min Malik walakin ashabuhu dayauhu. Sakjane Les bin Sa'd luwih ngalim timbang Imam Malik. Mari muridé do pitul ora ana sing dokumen madhabé. Akhire intaro sapa iki? Ya. Kenapa kita bermadzhab 4? Karena itu yang mudah coba sama delok. Kenapa kita ada bermadzhab Sufyan As-Sa'uri, Les bin Sa'd atau bin Abi Rabah? Ini kan orang-orang yang alimnya setingkat Imam Syafi'i bahkan a'la minhu karena senior. Karena enggak mudawana, enggak dibukukan. Gak boleh terfani ke darani Imam Syafi'i alamu minal les. Ah, namun ikut guru-guru ni. Apa mana kau ni? Ah, namun min Sufyan As-Sa'uri Imam Syafi'i so ngaji. Barokah Sufyan Sa'uri, barokah Sufyan bin Uyainah, barokah Imam Malik, barokah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi mereka adalah agak mudawan. Imam Syafi'i mudawan. Muridnya jenis Imam Buaiti, Imam Syafi'i ngendikan apa ditulis. Mulanya sampai Imam Syafi'i nak di karangan jenis kola fil imla. Nanti jadi pelajaran imla. Orang imla muneku. Iku imla apa ora? Apa aja kayak Bali Maksum Bali Maksum Jogja sing sing paling terkenal kan seneng guyon dene iku mangkel nek ana DRS ngomong Islam ora tau ngaji kok ngomong Islam sing tau ngaji tok sing roh Islam iku sing roh mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu iki masyhur Bali Maksum sing paling dikenang wong dene mangkel ana wong ora tau sinau Islam bareng gede-gede ngomong Islam iku jare perku iku ora tau ngaji mim fathah ma ta fathah ta mim do mamu matamu Bali Maksum alor dijeng mangkel kok tenan ana wong kelakuane ngono iku matamu wong ngaji wangele ra karuan kok orang-orang yang ngaji gede-gede ngomong apa? Islam, apa? matamu jara balik. Wardilah istikharah ini. Ternyata memang benar Imam Hafiz. Oke, secara sorof begitu. Saya ulang lagi. Oke, secara sorof begitu. Tapi masalahnya Quran itu nazalat. Nazalat ke ayat ya atau apalah nazalat. Pokoknya tafsir jalalan itu. Kalau jeling zaman ngaji Gusbabi Bambun ngaji wong alim-alim sarang. Gernazalat tumurun apa kauluhu ta'ala. Gernazalat ya turun apa ayat. Nah, Imam Suyuti itu bisa ngalim. Bisa ngalim. Wah nazalat. Kadang nazalat. Misalnya ada peristiwa apa fanazalat. Kadang ngendikan. Karena nazalat itu gampang karena nazalat ya kau lebih taala anak nazalat. Ayat itu kali innahu ayyishana bareng innaha ayyil waqiah. Ini akal-akalan tok. Ini butuhnya sesuai apa? Kalau terang nama ya. Quran itu ora sekedar diturunkan bahasa Arab Gus, tapi bilughati Quraisyin karena lugat terbaik. Mbok hadis iku mbok palsu mbok ora. Penggemar hafes itu mau galan nanti bodoh gak paling gak doef penggemar Imam Hafiz juga sih memang di sana ada orang Arabi rohano ya Arabi betui ya tuh orang betui tapi cara wong ya masih hebat deh iku nih bali nabi ini ya nabi Allah jadi orang niat nabi Allah ya nabi Allah logikanya itu memang mahmus juga. Nabi itu orang yang menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Berarti Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Yas amma yatasaalun anin nabail azim. Lah Imam Asim mbok arani ra iso yo Imam Hafiz maksudnya kok coba kasasim ya mergo iki wis khilafe wis Hafiz. Imam Hafiz mbok arani ra romahmus piye ngene amaja yo Allahu yastahzi'u bihim. Ketika si bagian kira Allahu yastahzi dia ini gimana, kadang ngetok nama Musa, kadang ngilang no. Imam Hafiz juga orang konsisten. Ayo kau barani anti Mahmus biya yas alun amma yatasa alun anin nabai ladim nabi ibadi wal ataka nabau hosem lah anak nabi tukang nyerita no sing didawana apa berarti nabi un tukang cerita ahli cerita nyerita no sing bener maksudnya. Mulane Imam Nafek wabe lafat di Quran Nabi kan wayak tulunan nabiin ya lu yang enak Gus mergo terus iso dilacak terus bener ya wes paham ya paham tenan ya kalau aku pidato iki ilmu ya pidato sing teko swarga sing wani aku kualat ini terus rungokno ya terus Nabi dawuh ngeten ya Arabi, jom kowe iku wong desa. Aku ya aja mundang aku ya Nabi Allah, lakin kul ya Nabi Allah. Akhirnya terus wong sepakat memang bahasa Quraisy iku anti Hamzah. Anti mengane Imam Suyuti ning kitab Itqan ning kitab Tahbir ngendikan wa Quraisyun lam tuhammis wa banu Tamimin tuhammis. Wong Quraisy iku anti Hamzah. Jadi moh muni Nabi on tapi muni Nabiun. Mau muni huzuan muni ne huzua. Jadi kalau beristiqoroh adalah sinau kitab niku. Terus berarti ya Hafiz alim juga ya maksudnya. Mereka aku janggal. Nah alim Imam Syukba kok barokah Imam Hafiz kok aneh yang bodoh kok. Kan temu bilang perkoro. Nah, artinya gini guys, Imam Hafiz sudah melewati itu. Yaudah ini roh mahmus terus dilewati. Mereka ini bahasa Quraisy. Barani ra roh mahmus biyo. Ini mau coba anin nabai ladim nabi. Kan jelas pakai Hamzah. Faham ya, malah kalau ini seneng sinau ini seneng. Senajan itu rakan yang gue pidato, senajan itu orang ngasih lo duit. Tapi ilmu bukti seneng pangeran, ilmu kok hitung-hitungan duit itu apa-apaan. Kemudian kapitalis tapi. Jadi kalau suwon ya, pokoknya kalau suwon ngaji itu pokoknya ilmu. Biaya-biaya Quran diturun itu nganggin apa? Ilmu. Sehingga nanti kita tahu. Tapi barokah kiroai syukbah, riwayat syukbah. Uang gak kangelan gimana? Makna ni Quran gak kangelan. Coba kalau gak ada kiroah kufan. Terus buat gue ini kamus kufuan. Iki nakes, wawi, gue kafa. Wah, entek kamusem. Entek apa? Kamus. Suwe-suwe nanti kamu sobe buat tuku. Mulai sing kamu jimbrok sampai kamu sarap. Bukan kula terus tangan. Ya ayuhalladzina amanu hei tengile wong sing iman. lah tetap hidu aja ngalap sira kabeh Yahudi ya Yahudi. Yahudi tenan sing salah nanti. Kenapa Yahudi tenan sing salah? Wan Nasara lan wong Nasrani. Nasrani tenan sing salah nak teng ayat iki. Yahudi sing salah ya Nasrani sing. Beda mbek ning ayat apa innalladzina amanu walladzina hadu wan Nasara wasofiin. Aja alaf aulia ing pira-pira dadi kekasih. Manane dadi kekasih iku cek dadi kanca, cek dadi pimpinan, cek dadi mitra. Coba gue dalil Pilgub Jakarta. Aduh, sono-ono. Tualu nahum kang ngangkat jadi kekasih sira kabeh. Mengangkat pemimpin gimana? Nih wali umum. Nah, yo geger debat. Ngangkat pemimpin, mengangkat kekasih. Terus dari kiai-kiai sing pro non muslim. Ngangkat kekasih, aku mau terima pimpinan. Pimpinan aku tuh mau kasih. Kau contohnya kayak kowe itu numpak pesawat itu pimpinannya pilot. Saya ini misalnya ini, ono pilot kafir canggih, ambek Toha mubalek raisok pilot ke milah di. Pengen mati tapi di pilot. Nah contoh sikoh adil ke milah di. Ya orang umur bulat balik nane mau umroh ya pilotnya rumah sama mesti. Rasa ngono, ngubah hukum Islam mimpi untuk pilot bareng gua apa-apa. Ngomong debat itu malah ada di sini, ngomong itu. Lalu orang ngono, ada pilot bareng ada di sini. Ya tapi ya, asal sih ngantikan orang soleh, gua tetap tak rumah. Orang soleh alim tetap tak rumah. Dia gua perbandingan, dia. Uang gua janti teman-teman. Uang gua asal soleh alim, ngantikan apa itu tetap ada landasan. Zaman Kanjeng Nabi hijrah teng Medina, itu masalah dalan. Itu dipercayakan be Abdullah bin Ureke. Pas itu gak jarang nopo Islam. Malah ngaji gue angel kan. Tapi nak hukum pokok, gue kok jogeman kancanan wong kafir itu hukum pokok. Tapi kayak aja jelimet teman-teman. Gue nak jelimet teman-teman jagal be Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mitra, jenenge Khuza'ah. Itu sebagian ya kafir. Tapi be Nabi senengnya pol. Saking senengnya Nabi dijak ngelawan wong Quraisy itu bela Kanjeng Masyur Khalif, Khalifu Quraisy Bani Bakr, nah Khalifu Nabi Bani apa Khuza. Ya wis iku wis panjenengan ngono nyatane. Nyatane pangeran wis nedir ana wong kafir sing luwih loyal ning wong Islam. Tapi sapa yo anut takdir. Saiki pondok-pondok tasawuf, kula Pak Kaji iku ora oleh utang, kula Cina. Oleh utang. Piye terus? Travel sing digawe kaji bodoni kadang dikelola non muslim profesional. Nah bangun nyontokno ya bolak-balik. Kabeh umroh kaji duit wis ra ono kiye ilang, wis ra ono bang jare riba. Kaji tenan. Lah iya bang sing jare riba nak mbok setori kaji pe kaji tenan. Kadang kiye sawane saleh mbok setoro ya kadang. Iya. Bangun nak bolak-balik guyon. Wong iki donya, wong iki. Nah aku kok apa ya tak kayak percaya orang Islam, orang kafir apa ya? Apa orang Islam? Ini kenyataan, wah alam. Angel teman. Kalau tak kok yang ngono. Kanjaran santri, bela santri apa ya? Apa santri? Ini kenyataan, wah alam. Wah angel teman rang. Susah ya apa sih ngakoni wawahu. Alam. Mancen jauh tenang. Oh ya, banyak yang tenang bahwa alam ya. Ini karena kita tidak pernah tahu. Tidak pernah apa? Tidak pernah. Oh masyur, ini gue tarik-tarik. Ya, tapi masalahnya terus ada yang berlebihan. Nak ngono ngangkat pemimpin non muslim boleh. Ya rai, so Abdul bin Ureik itu rapat pemimpinnya Nabi. Ini mau disewa Abu Bakar jadi buruh. Kok terus dikias noleh? Mimpi, ini kias kok aduh yang ngono sampai pakai salah ya apa-apa. Lha iya acara kok mencolote kok. waduh ya Allah ya Allah. Wis meneng ae. Beberan roh. Gue pura balik ditamu dikonfirmasi ini. Aku ya bebo bodoh. Kesempatan ngaji ini tak omongno. Karena kula nu percaya mbek barokah ilmu ya. Liu baliu syahid mingkumul ghaib. Kowe nak ngomong ilmu sing terbuka. Kadang tamu kan mesti tok ya Mansur. Wis titok wonge brengkel, kadang takoke wis tak anut. Lah aku nerangno teman-teman ya rugi. Wonge brengkel kok tak terangno ilmu kelas. Ah mendingan ngenteni wayahe ngaji ngene dirokno wong akeh. Wis kadung ninggal anak bojo. Lah iya, mulane kula suwun atok ngaji, mulane kula suwun siapapun yang alim nak obral ilmu pas ngaji wae. Sing ngrungokno yo akeh, niate yo apik. Sego tafsir Jalalain ngalor ngidul marem le macem. Tapi nak tamu kadang sito, kadang mutaane, takoke ku wis mutaane. Kadang mustakbirmu ape ruwet. Mulane Kanjeng Nabi nak takoki tamu sing anane ku ora pati kersa ngendi. Kadange mutaane, makanya ana soalu ta'anu ten takok tapi niat ngengel-ngengel. Kalau bolak-balik itu aku. Bolak-balik apalagi saya hidup di Jogja ya di kampus. Kadang ya saya ngantor ditunggu tanya. Apa ini ada fenomena gini menurut jenengan gimana? Yang jawab ya enak. Gelar menjawab, dokter. Ah, dokter pantes ora takon. Karena saya tahu. Informasi di Jogja, di Jakarta itu kan absurd ya, sudah vulgar. Isu apa saja. Sampai mereka bisa menyebut, Gus. Kabinet ini yang ini. Misalnya di LBH ini status bisa menyebut detail jenenge kadang warung. Ya, terus kowe mbok jawab iki. Atau pas ngaji seperti ini. Pamungkane kula suwun siapapun yang tahu ilmu banyak itu utarakan pas ngaji. Sayyidina Umar wis alim-alime wong. Itu pernah ketika di Mekah pas beliau haji rungokno tenan. Mungkin iki langsung mboten usah dhuhur, langsung bar. Engko nek dhuure sampai jamaah ya jamaah, sampean mulai ya mulai. Tapi mengke kula ni langsung bar. Jadi mengke akhir Sawal to Dzulqa'dah akhir. Nah eling ya ngaji nak. Gus Afif teroris juga. Tukang SMS ngaji ni kapan? Jadi kiai kok diteror. Sayyidina Umar bin Mansur ketika sepuh lah, memang beliau sudah sepuh di Mekah pas haji. Haji ora ibadah paling apik, tapi sapa wae haji. Kulo bener haji ku ibadah apik, tapi sapa wae haji. Didesak Ibnu Umar itu anggar dolan-dolan. Ini pokoke akhir ngaji tabaruk mbek cara berpikir sinten Sayyidina Umar. Anggar dolan-dolan dikritik ngeten. Bapakmu lho kandhani. Umpama ana wong angon wedhus. Ya wedhus tenan ya angon wedhus. Wedhus lho terima wedhus angon, terus ditinggal gagang. Dibaro, iku nyio-nyio wedhus ta ora? Ya nyonya ya ngawur. Lah iya bapakmu wis tuwa. Engko terus mati glanggang ngono ae kudu ngomong dong sing jelas, sing diangkat penggantine iku sapa? Ibnu Umar masuk akal ya, iki masuk akal juga ini kalau enggak ada istikhlaf nanti rebutan kacau. Orang ono parlemen, orang ono partai. Macam-macam lah, orang ono koalisi macam-macam. Akhirnya Ibnu Umar takok. Ya mana ya Amirul Mukminin to ya Abi Aro'aita masih takoknya sopan. Makanya kalau bahasa Arab itu kalau ingin sopan mulai nopo Aro'aita. Makanya di Quran sering Aro'aita, Aro'aitum. Jadi orang tuh dilatih ikut berpikir. Makanya sebetulnya tradisi dogmatis itu tidak tradisi Quran. Quran itu kalau mengajak rivalnya atau lawan bicaranya itu pakai Aro'aita, Aro'aitum. Jadi orang tuh diajak berpikir. Saya kiai-kiai sekarang alim masalah. Santri ini lebih pinter repot. Akhirnya langsung ngandani. Itu enggak baik sebetulnya. Tapi diajak berpikir jebule muridem sekuler ya nyoro ge padha. Tapi kalau tradisi Quran, tradisi Kanjeng Nabi dolan hadis-hadis aro'aitum, aro'aita, aro'aiti sesuai mu'athabnya. Ya Amirul Mukminin, menurut Anda kalau ada orang gembala kambing banyak terus ditinggal gelanggang, yo terus piye? Yo ngawur nyanyor. Nah ini masalah umat tuh lebih serius timbang urusan kambing. Nah jenengan saiki sepuh cucu mati terus piye? Jape Umar lho, dan ini harus kita ikuti la yaumil kiamah. Dan saya pengagum dawuh ini dan itu saya pakai. Jape Umar enak. Kowe mikir agama, Jung. Nggih. Agama itu penting sampai ke sios. Jape Sayyidina Umar lucu. Makanya iman dengan akal itu harus kuat iman kena ben ahli swarga. Kudu kuat iman. Akal itu apa sih? Akal mau pinter-pinteran, dendarane pinter ngomong. Iku mau akal. Jare Umar kan, agama Islam iku agamane pangeran. Inna wa yahfadu dinahu wa yahfadu khalifatahu. Nak kowe darani pemimpin jaga Islam. Islam iku tau ditinggal man wa khairun minni. Iku Abu Bakar. Iku yo mlaku demo dipimpin Umar. Padahal ditinggal man wa khairun minni. Yo tau ditinggal man wa khairun minni wa minhu. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mbok pikir? Kowe ape kiai pe mati ada nangis engko umat sing mimpin sawo ditinggal wali songo wae Islam laku kok mesti ditinggal kowe. Terima mubalek kan. Sampai mati-mati wae ora usah nangisi. Islam. Lu coba Islam ditinggal sapa coba? Mulane jare Iku iman. Lu cara teori akal sesuatu harus ditata sedemikian. Tapi Islam gue pangeran. Umar pantangan mikir Islam. Mereka ngerti Islam gue pangeran. Malah nih kena mikir rawakmu IPS supaya payu ngono harus sampai mikir Islam. Islam itu mesti payu. Mesti tak jamin. Mesti payu. Tanpa mubalik payu. Tanpa ulama payu. Di Amerika itu tidak ada ulama. Di Kanada itu ada kajian Islam. Ujung-ujungnya ya udah masuk. Oh, di sana enggak ada ulamanya, enggak ada kiainya. Mau ketek buka dengan buku Islam, jupuk karangane sapa. Mulane akhirnya ono sing kesasar, Gus. Di mana itu di Denmark, itu Islame ku Ahmadiyah kabeh. Mergo buku sing beredar ning kono ku Islam Ahmadiyah. Roy Islam pertama yo. Nabi satu, bagus yang duet lah terus Ahmadiyah, nabine loro perkara iki. Piye gitu. Mergo dikaji lah. Ahmadiyah kacau-kacau. Mohon rumah nongnya. Akhirnya saya tinamar, aku mohon aku bukan mikir Islam. Terus ngendikane saya tinamar, aku mau iki wae pangeran raba kaldi. Disiasi. Alasannya saya tinamar, umpama Islam gue butuh wong sing top tenan, gue gak bakal ditinggal Nabi ini. Islam iki ditinggal wong sing khairun minni, jadi gue Abu Bakar. Wah khairun minni wa minhu, jadi gue Rasul. Ora usah ngono. Nak ngitmai Islam ngitmai wae tapi ora usah mikir Islam ora usah nguripi Islam. Nak kowe diurwi Islam iya gak mene ngono kuwi sak karuan. Dak muni murid-murid Quran, murid-murid syiar. Nak diuripi iku iya. Aneh-aneh. Iman lho soal kita khidmah, pantas-pantas sing di akal yo. Mikir ibu-ibu ono tapi hati kita tetap yakin lah Islam itu diurusi Allah. Lah kok mboten nggih sapi. Timur Leste, itu wae sabuangan. Itu Islamnya kuat. Delalah Harun Ar-Rasyid itu nak buat tawanan, itu neng fak-fak, neng gue putih Papua, fak-fak neng. Wong kono risau mesti fak-fak, kemudian beribu fak-fak. Niku akhirnya jadi Islam ya Mansur Al Katiri, termasuk sih jadi perdana menteri pertama teng putih Timur Leste, itu jenenge Mar Isin Al Katiri. Orang di kantor doktor teng Jogja, niku pargane nopo Al Katiri. Ini biasa diskusi Islam itu. Pangeran ubek pinter nih. Lha wong buaan ki Mas, bajingan buaan. Nek pangeran pinter. Lah manggon ning Papua ana wong buaan sing gelem sapa? Mubale golek sing bahasa sing gelem ning Papua. Sapa? Zaman iku lho, saiki ta isake. Mbek pangeran di delala Harun Rasul buaen ngono. Ya jenenge aku mau. Fase kelae wis suwun nang mbek jenenge Islam. Lucune Islam mon, wong Islam fase kelae ora seneng kiai lah, iku seneng Islam. Mau Islam iku jenuh, nek awake iki misale ana wong ora seneng kiai. Kok nang kota-kota ora seneng kiai tapi tetap seneng Islam. Ada kon syarat Islam seneng kiai, syarat kiai iso urip disenengi umat iya ora. Syarat aneh-aneh aku jugeman ngomong ngono. Islam kuwi dijogo pangeran. Bahkan ketika ada hal yang paling gak masuk akal pun, gak mau apa. Mulanya kanjeng Nabi nate gak sulh Hudaybiyah, wah kabeh gak masuk akal. Jawabe Nabi, tenang ya Mar, tenang. Aku ku Nabi ini pangeran. Mesti gak bakal disio-sio, wis ngono wae logikane. Wis iki perjanjian gak penting, wis gak masuk akal lah, wis. Wong aku ku Nabi ini pangeran, mesti gak bakal disio-sio. Wis ora penting. Kulo nggih ngoten, Quran iku kitabullah, kira usah mikir. Kenapa urip kok Quran wis ngaku wae, tapi ora usah ngerasa nguripi Quran. Kok sok suci temen. Akhirnya waktu-waktu ono Islam Gus, baru kaya penjahat. Baru kaya. Saya kira rata-rata kiai gedeng mahasiswa, jadi sekuler macam. Tapi ono Islam ning Jerman uga baru kaya kiai, baru kaya mahasiswa. Angger studi banding ning Jerman, studi banding ning Jepang. Akhirnya do gawe komunitas mus. Di Korea itu kiainya itu santri saya, ning Yogyakarta, wong Yogyakarta. Ketua Islam Korea. Kowe iku mara Korea faktornya dhuwit gimana? Kedunyan kabeh, tapi bareng sing Korea nggih komunitas muslim. Akhirnya saya gaya masjid itu 20. Itu Mbah Mun sering nyumbang, Gus Zofur sering nyumbang, Kulo nggih sering. Itu ya kan mereka mesti ada yang ngidolakno Mbah Mun, ngidolakno Gus Zofur, ada yang dekat saya macam-macam. Sering mriki gitu yang tiap orang. Niku kok luar biasa. Sekarang masjidnya itu sudah 40 berapa? Dulu pas dia di sana baru 4. Saya ini pertama ono Korea wong sujud juga baru kayak gini, baru kayak TKW. Sing mbok kritik haram lu kok ninggalo bojo. Wa yahrumu safaruha. Bi ghairi dhi mahramin. Lha mahrame ora becus ora tiga. ngomong ora barbar. Lego anak Islam, Gus. TKW sing Arab Saudi nyuwun sewu kadang masalah mek majikan. Sing ning Ardil Aqda, Ardil Kufri malah iso gawe masjid. Iku ketok nek Islam durusi pangeran. Ora iso cara akal sing ning Arab Saudi ahsan wa ahsan. Tapi nyatane sering di masalah. Sing ning Korea ila biladil kufri dure aswa wa aswa, tapi nyatane malah gawe masjid. Pangeran mbok warai. Seneng am kok marai pangeran. Kiai ngislamno wong kang ilang. Kadang mahasiswa fasik pacaran. Tapi pacare non muslim baru kae pacaran iku Islam. Tapi kira usah muni pacaran halal. Tapi ku gue tamparan bagi kita, kowe ora usah sok soleh, sok suci dhewe. Ku kowe ora tau ngislamno wong. Mahasiswa sing fasik kadang ngislamno wong. Madal liwat jalur fasik. Iya, nak pengir. Ayo kowe ngaji aku lho, harus mesti jadi wali. Kali Joko begal Bonang, Sunan Bonang malah dadi. Cara ora begal Sunan Bonang dadi wali to. Ora dadi wali wong kenale lewat begal. Nami nang pangeran ngersano sret. Susah opo sing nglakoni nek Allah yafaluma yasha. Senengane utek kembung gua. Aku wis bolak balik, aku sing cerdas ora nganggo utekku. Aku nganggo iman kok. Kok sing ra pancir cerdas pe nganggo utek. Mana-mana saya kocok-kocok aku Jogja, aku akhirnya ngakon ini Pak Faye aku, karena diskusi aku yang ngerti, saya ngerti, aku yang cerdas tapi janggal, kok lugu sesuai saya ini bareng berame-rame tahunan akhirnya, wadah sih dokter kulon itu dua murid, yang ini profesor hukum karena ngaji kulon itu ngaji turutan padahal profesor hukum kemudian ini jangan-angan, iya betul Pak Faye udah, meraknya di teori Profesor ekonomi nyatane ora iso ngentas kemiskinan. Sak rohku bakul bakso mlarat sugih ku ya mergo ilmu rumus bodhone ora ana nganggo rumus ekonomi. Dene sesuk mangkal be ilmune. Mergo iku ana bakul bakso mlarat ning Jogja terus merantau ning Jambi dadi sukses gere sesuk gawe rumah makan kerja sama mbek Besandoyo macam-macam dadi wong kaya raya. Lha kowe ora tau maca buku ekonomimu to, Pak? Sesuai mikir sama sekarang kowe alim alamalah iso maca muin ya anak wong sing do Islam ning Papua iku baru kae kanca kerja kanca pacaran kanca kerja kanca mergawe lah sampeyan bener omong ora ana baru kae ngaji mana mungkin wong kafir langsung go jalalen ngaji anggere Islam iku dekne di kanca wong Islam kerja bareng cocokan utang-utangan suwe-suwe kok Islam. Mulane mengiran ngeling nopo iki lho, sing ora kiai we kadang Islam nopo. Ben kita ora ujug. Ya wis sing menjen Islam agamane pangeran. Mulane kula seneng be Abdul Muthalib. Imane kan buta dabl. Baik kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib niku pokoke butuh iman. Dene cerdas pol cerdas ya, tapi ora penting cerdas. Dene butuh iman. Ketika diserang Abraha, Sayyid Abdul Muthalib nggo antek wibawa. Kenapa wibawa? Karena masih ada nabi di aslabnya itu masih ada apa? Nabi. Ada Nur Muhammad, ada Nur. Wibawa banget. Abraha wis nyerang sampai tok Mekah. Ditakok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Wong Arab nak darani wong lembah. Siapa penguasa lembah ini? Wong sepakat yo sayyiduna Abdul Muthalib. Wabeu diserang. Para Abdul Muthalib wis wedi. Saking wedine Abraha iku, dia itu angkuh sekali, jenenge raja angkuh sekali. Saya bareng Sayyid Abdul Muthalib rawuh iku. Muni ngene, ya Sayyid Adal Wadi, nak kowe lugu jejer aku, kaumku gak terima. Aku kok duwe saingan jenenge. Aku iku penguasa tunggal. Jen. Tapi nak sampean lugu ning isor aku iku ora wani, Roh. Piye? Saking budane. Nak kowe lugu ning isor aku ora wani. Tojo. Akhire Abraham malah lugu ning isor. Mane syaratnya kiye wibawa. Ya. Mau ikut duwi, Pak. Syarat ya, Noh. Syarat. Sa'ul kifi qulubil ladzina kafaru ru'b. Jadi wong nak soleh tenan, alim tenan mesti ana wibawane. Nek wong mulang kok kabeh omong-omong dhewe salamet. Tapi rasa jero-jero to. Pasti alamat apik aku. Ikhlas. Ikhlas. Iku mutih, Guys. Lah itu sebelum nyerang Ka'bah Iku mong dhisik kunane kuno, nyerange penting donyane sik disita. Donyane yang mau diserang, penting donyane penting. Wong kowe kiai ngerti nek donya iku penting. Pemene wong kafir tambah roh. Singkat cerita iku saking wibawane sinten Abdul Muthalib. Abrahim sak omong-omonge iku iku Gus. Yang nguntungkan Abdul Muthalib. Aku iku ape nyerang Ka'bah, ape tak rubono. Aku iku mangkel. Misale piye-piye Ka'bah kuwi iku diwisingi mbek tanggamu. Mane wong fasik iku penting. Dadi mulai dhisik Ka'bah iku duwe. Pikirane wong ngra bener Ka'bah iku duwe. Karena Ka'bah digo haji, iku wong daerah tertentu iku wah nang ngono Ka'bah kudu disaingi terus gawe Ka'bah. Saingan tandingan. Bareng nggih Ka'bah tandingan wong Quraisy gak trimo, sing awam. Wong awam nek gak trimo terus ngising. Muangkel lagi. Wah, semane itu. Ka'bahku jadi sing ya kudu tak rubono Ka'bah sing asli. Lah sing terpelajar kan orang nganti ngising, sing awam mangkel yo ngising. Mulane ana kecamatan ra ana cinane, mergo anggere ana cino amen disingi lawang. Jadi cinane ra kerasa. Wah repot iki. Ora toleransi. Ora iso mau Gus Nusantara yo. Singkat cerita iku akhire lah terus maksude sampean nubi. Mekahmu iku kosongi. Aku piye-piye ora kepengin apa menghukum atau membunuh bangsa Quraisy, pokoknya bangsamu. Kepengin ku mau ngrubah no Ka'bah. Jadi kowe gak apa-apa nyingkir sih. Saking wibawane, wah omongan sing ngrugekno. Abra. Cari lali. Eh gak masalah. Sementara unta aku iku balekno. Untane wis 100. Wah, Abra langsung buyung akan. Wah, getun aku mulyana kowe. Iki rungokno. Lho kok getun piye? Aku mulyana jenengan kok raine ora religius, karismatik, jebule. Mau mikir ontono. Wong-wong Quraisy sing awam tak takoki nganggep Ka'bah iku dinu. Dan mereka akan mempertahankan Ka'bah mati-matian sing dipikir Ka'bah. Kuwe sing ketuane malah mau mikir ontono. Mesti getun aku mulyana kowe getun. Jebule otak kamu pikirane mau duwe. Ontono. Iku abrawe roh, nek wong pikirane duwe kuwe elek. Abrahe iku roh. Nek wong pikirane donya iku elek. Sampai kecewa dene hormat Abdul Muthalib, mergo ternyata pikirane iku donya. Lontok donya. Iku hebate Abdul Muthalib kula seneng. Jawab apa? Ya masalahe sing duwe unta iku aku. Ngene nek tak pikir iku unta. Unta. Ana kabeh ngono sing duwe lho apa tak pikir. Iku iman ku penting. Iman. Orang nganggo utek lho, orang nganggo iman. Lha apa? Kabeh ora wae kowe ana sing duwe. Inna li hadzal baiti rabban wa huwa qad hamahu wa hafidun. Ana sing duwe mesti ana sing jaga, ana sing duwe. Lha apa aku mikir amelo? Wis. Wagu iki mulai wibawa meneh. Dadi ora. Terus, wis akhire Abrah, yo wis ontam tak balekno. Yo, penting aku rene urusan ento lha apa. Artinya enggak apa-apa kita nyun sewu asal enggak salah paham ya. Enggak apa-apa kayak enggak mikir Islam, tapi ora krono ke sombong. Makanya yakin Islam diurus Allah. Cuma masalahnya kalimat itu kan kadang melahirkan salah paham. Tapi sebetulnya atas nama iman kita ora perlu mikir Islam, mesti dijogo pengiran. Mbok pikir kowe malah rusak. Lah gawe rumuse keliru wis. Ayo. Akhire wis. Wong entuk dibalekno wis, bareng entuk dibalekno terus jekne moro Ka'bah. Kaume dijak napa fa'khudha bi khalaqatil ba mengandhi se kan cara kunci kuno mesti ono endele-endele ya khalaqatul ba kunci kuno dhisik kan gak ono apa sing saiki apa handle sing model saiki kan gak ono dhisik mesti buder mulane anggere cerita kuno khalaqatil ba mergo mesti bentuke apa buder anggere gredel kuno ra buder dicekel wae mendingan ya rabbi hadzal bait baituka mun semuanya jenengan sing ngurusi. Terus kondo kaume lu jawab Abdul Muthalib, "Cung, ayo moro gunung delok madza fa'ala rabbuk." Ayo moro gunung delok jake pangeran iku piye cara melindungi. Ayo delok itu. Lan disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe ra delok? Mergo wong Quraisy pasti kok njen dijak delok be Abdul Muthalib. Mulane roh kabeh ketika burung ababil nyebloki Abrahim iki roh kabeh. Mulane pangeran ketika Rasulullah dadi nabi, untuk wahyu itu alam taro. Alam taro itu ora kok ning Kanjeng Nabi, ning wong Quraisy. Ayyuhar ra'i, ayyuhal mukhatab sing nyekseni peristiwa napa asabel. Mergo pancen Mbak Abdullah tidak disandel. Acung ning ngur gunung ndelok. Ya ndelok. Ane minnah iki peparing iki dieling-elingno pangeran ketika Rasulullah dadi nabi ana ayat alam taro. Iki dudu. Dadi ndablek iki kadang ate. Mikir kadang elek. Karena mikir biasa sok koyok Islam itu butuh kue. Kue mati dek nangis. Aku nak mati, sing ngurusi agama ini kene gue sopo. Nangis. Tahu sanggup? No, nak mati mati wah. Ada nangis tu, aku akeh utang rokok sahur malah ape. Ada nangis si Islam, Islam gue pengeran. Ori, penuh wali songo, gue soleh di bangku gue kabudut Islam melakukan di saiki. Wali songo reso gay kro kiro ati wong saiki so. Ya iso ngedole barang mung dhisik ora iso. Macem-macem. Ya nyatane manfaat. Tapi ya aja muni manfaat tulen ya ono macem-macem yang sama akhir. Nah mulane kula suwun sanget iki iman ku toto. Utek iku kok pantas-pantesan urip ku iso mikir. Pantas-pantesan ngono wae. Lah kok ora pantas-pantesan iki, Gus? Khalid bin Walid iku Islam ku barokah kalahe perang Uhud. Perang Uhud itu dipimpin Khalid bin Walid bin Khalid. Bareng ngerti wong Islam melanggar perintah Nabi diparingi kalah. Muhammad itu Nabi tenang. Gak main-main. Sahabat itu melanggar itu hukum pengiran. Sunan Kalijogo itu baru kayak begal. Sunan Bonang malah jadi wali dan gak jadi murid. Nah, malah ada cerita wali, berkata orang wedok kepleset tiba, terus kapok, terus jadi wali. Ya. Lalu akhirnya kitab-kitab tasawuf itu terus ngendikannya ora karu-karuan. Terus akhirnya ngendikan wa maksiatun auratat dilan wang kisaron khairun min taatin auratat isan mastikbar. Atok kowe tau salah, terus eling dosamu kowe dadi tawadhu. Timbang kowe bar tahajud bar qiyamul lail langgar wong mbok kongkoni. Perkara krasa kowe ngrasa luwes saleh. Tapi nak timbang ora tahajud ora saleh sadur ngene-ngene. Biasa wae. Dilan yo ora izan. Pokoke urip ngono no. Pancen uniknya Islam ngoten iki. Saiki Islam ning Jerman. Kula niku sak kantor kula nriyen sekolah teng Jepang. Wonten sing nate sekolah teng Jerman. Ini unik ten. Itu ada orang yang kerja di mana Airbus, kerja di Jerman niku santri kula. Nganti sak niku loyal bae. Jadi ngaji ini jenengan ning Jerman kok sing ngrungokno kula. Ini uniknya gini gimana sur, dia itu pernah malam Ramadan, itu Jan Mukasafa itu dengar takbir dari Indonesia, padahal dia di Jerman. Padahal saya itu ya ada ibadah, ya hanya sholat waktu duduk, ngaji saya ngaji rekaman jenengan, tapi dia itu tahu Mukasafa. Gara-gara ya meno bumi Jerman, salah elek ini langsung sholat ini gini kue. Lebih-lebih Jerman ya ardu, Amerika ya ardu, Australia ardu, mungkin bumi-bumi itu kan rindu, ada orang sujud ini. Lu rindu sekali, kan bumi tersiksa lo kalau gak ada orang soalnya. Orang sujud ya, ternyata yang sujud itu orang-orang seperti itu, dia kerja di Airbus bosnya ya kafir krumu bos. Dan dia gak bohong, saya yakin dia gak bohong ya itu tadi coba wong sing mbok kritik kedonyan TKI TKW ning Korea gawe masjid ngurip-ngurip Islam ning Korea sing mbok kritik studi banding mbok wong kafir ngurip-ngurip agama ning Australia ning Jerman ayo jajal. Isi ku pengeran, kue muni halal, ngontori kue kadang kefiae gak halal. Muni haram nyebar roh Islam antiro dunia. Menengai kecelok kiai kok raiso komentar. Bendarani alim ya omong lah. Tapi kula suwun nak omong ku koyo sing dikersakno pangeran ya wau napa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saya ingin delalah gimana terus tenggene McGill itu ada sekolah perbandingan agama. Itu sebagian dosennya itu teman-teman saya di Jogja. Sekarang di Jogja juga mau ada sekolah perbandingan agama. Saya itu pernah dimintai pendapat. Nanti akibatnya untuk Islam itu apa-apa. Baik, saya bilang kalau yang diteliti Islam nggak apa-apa. Asal yang diteliti bukan orang Islam. Pokoknya yang diteliti kudu Islam, jangan orang Islam. Nah, orang Islam copet di Indonesia ya Islam. Lontene ya Islam. Koruptor ya Islam. Saya nganggur gini terus nadir. Makanya kalau senang Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu mengarang istiqra al ilmi tentang Islam itu enggak apa-apa. Bahkan fi ardil kufar ketika beliau menafsirkan wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fajirhu hatta yasma'a kalamawah. Jika ada orang musyrik minta akad aman, beri akad aman hatta yasma'a kalamawah, supaya dia mengkaji kalamawah. Saya baca Mutawalli Sya'rawi, baca karangannya Syed Muhammad, baca karangannya orang-orang sekarang, termasuk karangannya siapa itu, sing ahli siapa, Ahmad Hasan Al-Muqsorawi itu, orang-orang sekarang ini. Itu mereka sepakat, gak apa-apa Quran didiskusikan di barat, di mana-mana, asal Qurannya loh ya, bukan orang Islam. Syed Muhammad dawuh, asal jauh harihi orang muslimnya, ya tetap bening ngono. Bahaya anak muslimnya itu. Kasus itu kadang pengajiannya gulik-gulik macam-macam lah. Sampai ono ora oleh yasaruna biayati. Sampai barwani ngarapno santrine lomba. Gara-gara kok golek macam-macam lah. Tapi ragedeng lah biasa. Maksudnya orang. Pian lho Quran nangis ngeleng-ngeleng. Dari awal ada kemungkinan yasaruna biayati. Tapi rasa anu doang haram. Tapi rasa suudan, rasa khusnudan maksudnya, biasa. Faham ya? Delalah kersane pangeran ya Mansur. Itu setadi sekarang di Amerika itu ada fakultas filsafat Islam. Ibu sing cerita saya itu Bali Maksum, saya itu sudah murohaga, sudah besar, tidak bapak. Nekani acara Bali Maksum dengan Al-Wahda, dengan Mbah Hamid Bedowi. Itu yang pidato Bali Maksum. Sing wow, sing memfathama. Memfathama. Tafat-tata. Memdomang. Itu beliau pas itu karena roh Islam ada perbandingan studi banding di Amerika. Itu di Fakultas Filsafat Islam itu ada patungnya Imam Ghazali. Cuma sing beliau agak mangkel tapi ya kudu guyu. Wong do katok ancek. Studi Ihya, studi Averus, studi Avicenna ya do katok ancek tapi mengkaji filsafat Islam. Ya terjemahan bahasa Inggris. Ora koyo sampean wuduse lambenan lagi senapet. Tapi ujung-ujungnya hasilnya apa? Mereka ikrar bahwa Islam itu pikiran yang bagus. Mulanya tersafirnya kitab-kitab modern sekarang yang dikarang kayak saya Mutawalli Sya'rawi. Wa min ajaibil Islam. Iku sing mlebu Islam itu pendetane utawa ilmuane. Sementara Islam nak kecolongan itu awame. Ayo rata-rata wong sing neliti Injil, sing nganti dok Vatikan, dok dinti, ilmuwan-ilmuwan Kristen kan akeh sing masuk Islam. Nah, wong Islam kecolongan iku sing awam ya, wali ora tau salat, ora tau nggo jalalan ngalor ngidul. Artinya untung gitu. Artinya itu kan ajaib betul. Makanya kula suwon kamu harus setuju kalau ada sekolah perbandingan agama. Asal tadi saya ulang lagi, asal yang dikaji itu Islam. Oh, nanti kaji wong Islamnya repot. Kita sendiri tidak bisa menjelaskan. Raja-raja Islam ning Indonesia sing keceluk raja Islam ini jari selire 30 loro. Ana sendange macam-macam dan kabeh sejarah sepakat iku nggih selire. Jumlahe pira 30. Ora ana sing mri papat ya maksud. Pemandune lah iku kabeh sepakat. Lah yo kang ngelan ki bener wong maksimal kita iku 4. Coba terus ana peneliti Islam, oh ternyata Islam daerah iki iku ngolehno. Wah ya kan. Kalau nu dikonco ke sekolah neng Jepang, pas acara prasmanan dia tuh tidak minum alkohol, nggak minum yang mabukkan. Ditanya, karena kamu Muslim, iya saya Muslim. Kemarin Muslim juga minum, nggak apa-apa. Jadi kan cowok ini cerita, padahal si ngombe wingi pak, wis terkenal fasik. Nah ini khawatir kita, nanti orang neliti Islam tuh lewat Muslimnya. Padahal jelas al-Islam mahjubun bil muslimin kan sering kan Islam itu justru masalah karena muslimnya. Nah ini kan repot. Lan kula suwon kalau njenengan diberi kesempatan jadi narasumber atau dosen atau apa saja. Pokoknya kalau ada yang tanya Islam ya Islamnya bukan muslimnya. Kados riyen kesapa sing tiyang Belanda sing sering ngaji kula teng Jogja nanti tidak mriki. Ya, dia tanya saya di akhirnya sebelumnya tapi sudah masuk Islam. Ya saya bilang gitu, pokoknya kalau neliti Islam, Islamnya saja. Jangan kemana-mana. Karena dia pernah cerita ketika Nyun Sewu didik seorang tertentu, dididik Islam lama, terus dia ngira, Bapak, kalau manggil saya, Gus, ini katut-katut. Ngomongnya cek pelat dong tiang londo. Gus, saya ini belajar Islam itu seneng sekali, karena Islam itu ngajarkan ikhlas. Orang itu tidak pamrih. Ini. Dan dia Islam bangga dengan teori ikhlas.

barang para rumah, para pemanah medun ke gunung, dan itu melanggar sinten Kanjeng Nabi, melanggar khutoh atau khitoh sing digarisno Kanjeng Nabi, akhirnya kalah. Rungono ya. Berarti wong Islam kalah itu mergo melanggar aturane Nabi. Terus diparingi kalah, wong kafir menang. Dohire menang. Tapi aku mikir gini guys. Ya tapi piye-piye dosane wong kafir-kafir tetep luwe elek dibanding dosane sahabat melanggar Nabi. Saiki kowe darani, umpama Islam dosa ora dosane terima peristiwa iku melanggar Nabi, lah wong kafir. Nah, akbar wa akbar dosane. Mulane wong iku ngaji Quran. Niki kula waca iki. Quran iki nak mulai jus pira sing masalah wong sekawan ya. Kata dudono ayat ya, ana ayate kula hafal tapi tak dudono ben sing ra hafal Quran ben iso golek. Cek 185 nopo pinten? 185 surat apa? Sing walakot afa wa andum. 185 iki Gus. Melak surat apa? Ya niki teng Ali Imran 100 pinten niki? 155 Kang. 85 nggih. Piro Gus? 85 gitu ya. Apa bodho terang? Hah? 155. Tenan 55 apa? Nah, 155 Kang. 8 kakean. 155 Ali Imran. Iki ketok nak pangeran niku ya pangeran tenan maksudnya. Ya rumakna tenan ya. Ayatnya ngatain innal ladzina ta'allaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahu syaitan ba'di ma kasmu walaqad afa wa anhum naw ghafurun. Ya sementing ayatnya, nah ayatnya nak sing dihafal kan kadang ya. 155 Ali Imran. Ojo-ojo Ali Imran. Ali Imran sing bener. Mereka keluarga Imran maksudnya. Ora kok al-al li ta'rifu boten. Tapi yo ate boleh ngene apa? Ali Imran. Ambro mareni ngono. Sebenarnya Ali Imran, maksudnya keluargane ora al sing arrojul ma'rifat niku. Tukare lakum dinukum waliyadin, waliyadin mbakmu. Ner lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, waliyadin. Lah iya lakum dinukum waliyadin. Mesti waca kok. Waliyadin niku kira apa? Iku gak sap ayu blangkrah. Ndak gini ya. Rungono ya. Oke, perang Uhud itu wong Islam diparingi kalah cara zahir iku mergo melanggar khitah ya Rasulullah. Tapi kowe kan yo mikir sak melanggar-melanggare wong Islam iku melanggar dipek wong kafir sing dengan dosa kafirnya. Wis dosa kafir, perang itu kan ingin bunuh Nabi, ingin bunuh orang. Mereka tetap lebih dosa. Iku hebatnya pangeran zaman. Pangeran nak ngendikan, wes ajong, wong sing keplayun yang perang Uhud dewe pangeran. Innal ladzina ta'allaw minkum yaumal taqal jam. Aniku mau innamas tazallahu syaiton bi ba'di ma kasabu. Piye-piye sebagian ngamali ngono salah iku hebate pangeran. Oleh ngendikan ora kok bi ma kasabu, mau bi ba'di ma kasabu. Piye-piye pas iku salah, mulane tak paringi kalah. Tapi terus pangeran ngomong, walaqad ica ora ketok walaqad. Lan temen-temen nyepura sapa apa? Tapi aku nyepuro, gak apa-apa. Mereka apa perso, sak keliru-kelirumu, itu cek keliru wong. Kafe. Mereka juga geman gedeng santri, gedeng wong ngaji, itu tetep lumayan. Gue jalan ngalung itu, lumayan. Wes ora sopan lah, gede dari dua belanja lah, wes saune-unemu, wes. Saune-unemu, wes. Karo dene piro salah. Mulane ketika wong Khawarij era Sayyidina Ibni Umar iku do takok kepengin golek-golek salahe sahabat. Mergo mlayu ke perang dosa gedhe. Iku Ibnu Umar ditakoki wong Khawarij, "Atasyhadu anna Utsman yafirru yauma Uhudin?" Kuwi apa nyekseni nak pas iku Utsman yo keplayu dari Ibnu Umar, ora Utsman tok sing keplayu ya. Terus piye jare Ibnu Umar terus piye? Wong pangeran sing pangeran muni nyepuro kok kuwi ra nyepuro. Dimaki-maki utek warit. Masyhur ning hadis Bukhari Ibnu Umar marah-marah wong Khawarij. Mergo dekne iku wong Khawarij senane ngaji. Ngaji terus seneng dekne roh, mayu kok perang bisa gedhe. Terus dekne eling nek ning tareh iku zaman iku sing keplayu akeh termasuk Sayyidina Utsman. Ya akeh sing ngomong jare Ibnu Umar ya ora Utsman tok, ya akeh. Tapi pangeran sing umumno nak hadis pura wala tatafa wa anhu. Kue wera yang gelem. Makanya antar sahabat terus dianggap selesai gitu Mansur. Kesalahan. Lain gula suwon. Sing pidato, sing ngaji. Kesalahan perang Uhud itu rasa buat sebut teman-teman. Piye piye. Pangeran sing umum lo di sepuro. Utau misalnya buat sebut, utuh khatam. Iyo cerita nak pangeran wes. Sepuro. Malah nek kakek ra barokah, wong Nabi Adam babae dhewe tapi pidato kok diceritakno dosane Nabi Adam. Wong kuwi di Bapak Karmin kok critakno dosane wae, ek malah Nabi Adam men kok critakno dosane wae. Wong ora sopan ngono. Aku ra tau, mulai ngaji nek usul dite crita dosane Nabi Adam ra tau. Malah aku potensi daku putu tenan aku. Aku mau cerita. Lu soal pengiran juga pengiran atasannya Nabi Adam. Aku ini tuh cerita. Lah aku terima balik kok cerita. Sembrono. Gue betul nanti cerita salin Nabi Adam. Nah umpama kepeso cerita lah. Aku tuh kata. Ya mau. Wa aso adamu robbahu fahuwa summa jatabahu. Pokoknya gue tuh nanti. Mereka pangeran tak cerita yo khatam, tak cerita salih Nabi Adam. Fatalako Adam mirobihi kalimatin fataba alaih. Kudu khatam. Koyok rumat ning perang Uhud. Pangeran cerita yo khatam, diceritakno salah tapi terus ditutup walaqad afa wau anhum. Awas ana khatam. Lho kok sering Gus mate kena Nabi Adam. Pokoke tak kon rodok maksudno wong sing cerita dekne ra khatam. Lho aku tersinggung, Gus. Lho saiki misale bapakku trimo kiai. Ono wong sing bapake malah ra kiai mok Karmen kan misale. Diceritakno masalahe terus mbek wong liya ki mangkel to. Mangkel. Mangkel, wong mesti tau salah. Ayo jajan. Diulang-ulang tiap ono wong cerita salah. Padahal salahe mesti tok iku. Critane. Iki critane ning pengajian. Nabi Adam ku nabi mbahmu. Delok kowe ngaji mencerita. Segera dirokno. Nangono jek gak apa-apa, Gus. Digodale nek dene salah, aku ora salah. Lah aku ora salah piye Nabi Adam ae. Dari Nabi Adam, putu kok eleke ngono. Aku dielok-elokno terus. Ayo sapa sing ngaji aku tok, kowe tumuk aku cerita Nabi Adam. Ora tahu. Aku wis pinter, akeh aku. Ah, cucu yang punya etika. Saya iki bayang nung bapakmu sing ora kiai, sing ora nabi, kok critano eleke kowe ora trimo, iku mbahmu. Mun ana Nabi Adam meling bocah kok ora karo-karo. Enak crito kudu kata, mung pangeran critano yo. Kata, ya mu fatalak ko ada murabbi kalimat. Misalnya sing jujur 16 ya. Wa aso ada murabbahu fa thumma jatabahu rabbuhu. Fataba alaihi wa hada. Jadi cerita maksiat musito. Wa aso ada murabbahu fa huwa. Ijek terus thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Sampai 3 kali. Ku nunjukno nek Allah ku seneng banget ben Nabi Adam. Barokai salah. Iku terus malah dipilih pangeran dadi kekasih. Mergo dalam rencana besar Allah iku pancen Nabi ono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane jare ulama-ulama mukasyafah, Nabi Adam mangat wil khuldi iku go pantes-pantes. Ajane apa wis pirsa sok ben wong ya ning bumi. Cuma Allah ku masalah ku mole kok ujug-ujug ning bumi ngusir tanpa alasan. Tapi dalam skenario Allah sampean wong ya ning bumi, Allah wis ngerti nek kekasih Nabi Muhammad sampean ning bumi. Akhire ya ono salah. Makane pantes-pantes iku ya ono. Ono napa? Salah. Ora kok salah tenan. Iku menes salah dalam rencana Tuhan iku mah. Makane ketika Nabi Musa nglabrak Nabi Adam. Nabi Musa pertama muka safah dadi nabi iku proyek pertama nglabrak Nabi Adam. Nabi Musa pas muka safah ning alam roh iku goleki Nabi parani. Anta Adam yo aku Adam, anta Abul Bashar. Akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Ngulece apal ta keno? Akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Redaksine. Engkau adalah orang yang mengeluarkan kita-kita dari surga dan bikin kita masalah. Oh, masalah ku utang BPKB macam-macam. Sengketa mbek mertua, mbek IP, utang konco ora dipercaya, ribet to lan kene. Kalau kita enggak keluar dari surga kan aman. Wah, aman, ora usah pidato di duwe ya. Ora usah PNS duwe duwe. Ora ono pesek, ora ono ngelek, ora ono kudisen, kudiken. Wanteng kabeh. Gara-gara jenengan wong dadi elek di utang. Nabi Adam ya senyum-senyum. Tapi tetap gak terima deh. Jadi senyum tapi tetap gak terima diterang no. Anta Musa kalimu wa dipelem-lem. Musa toh kalimu wa sing pinter toh iya. Nabi Musa seneng. Iya, ya kula pinter. Kowe sing dikai Taurat to, nggih. Ning Taurat piye keterangane? Jenengan wis ditulis salah sedurunge digawe. Lah ya aku ra wis ditulis salah sedurunge 40 tahun aku digawe wis ditulis nek ape salah. Dadi salahku wis di skenario pangeran. Jadi salahku mbek catetane dhisik catetane jenengan aku. Akhirnya Fahad Ja'adamu Musa akhirnya dalam perdebatan itu menang Nabi Adam senior dilawan. Artinya ini Gus Afif, wong Nabi Musa sing Nabi we ngrasani Nabi Adam ora trimo. Kok kira Nabi Robo amin ngerasa ngarbe wong akeh bisa. Mareni, gue tuan mareni, gue mau nobahmu. Gue kalau tuan mareni, umbo mau kepeksa cerita, kata. Piye-piye, ku Allah nak cerita. Adamnya sampai gue, paling kan agak apal juz 16, juz berasici. Singgung fatalah, ko Adam Robi kalimat dan fata pale, nganti fata pale. Yo pokoknya nganti nopo. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.